Aku tahu dulu kau tak begitu. Aktifkan RBT dari Kangen Band yang aku tahu dengan cara ketik YAT kirim ke 1818. Menangkan kesempatan menjadi bintang video klip Kangen Band yang terbaru plus uang saku jutaan rupiah dan handphone Android Sony Ericsson X8. Kau tidak lagi